qashada. Sehingga dengan firman-Nya wa may ya'sillahu wa rasulahu fa inna lahu naru jahannama khalidina fiha abada. Disebutkan tafsirnya, qul ayyuhar rasulu lahum, katakanlah wahai rasul kepada mereka, inni la aqdiru an adfa'a ankum dharran. Satu persaksian yang dari persaksian tersebut memberikan konsekuensi bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar sebagai hamba Allah azza wa jalla, sebagaimana manusia-manusia yang lainnya yang tidak memiliki andil untuk memberikan manfaat kepada dirinya, demikian pula mudarat dengan sendirinya tanpa Allah azza wa jalla. Bila mana pada dirinya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk mewujudkannya, apalagi kepada orang lain. Qul la amliku li nafsi darran wa la naf'a. Pada ayat yang lainnya Allah azza wa jalla juga memerintahkan Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengikrarkan dengan satu pernyataan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam la amliku li nafsi, tidak bisa memberikan untuk dirinya sendiri dharran wala naf'a, adanya kemadharatan yang menimpanya dengan sendirinya tanpa Allah azza wa jalla, demikian pula manfaat. Ini menunjukkan bila mana rasul saja tidak mampu mewujudkannya, maka wajib bagi setiap mukmin untuk menyerahkan adanya permohonan untuk kemudian ia tertolak dari mudharrah atau jalbil manfaah, menginginkan agar supaya dia mendapatkan manfaat untuk meminta secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan dari konsekuensi at-tauhid. Ayat ini sekaligus bantahan kepada mereka orang-orang yang terlalu ekstrim di dalam memuji dan mengkultuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga memberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adanya kekuasaan sebagaimana kekuasaan yang dimiliki oleh Allah azza wa jalla rabbul alamin. Ketika sakit memintanya kepada Rasul, ketika dalam keadaan tertimpa satu bahaya maka ia berdoa menyebut nama Rasul, ketika ia sedang mendapatkan satu musibah maka ia mendatangi kuburan Rasul dan menyampaikan keinginan-keinginannya. Ayat ini membantah persangkaan tersebut. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih menyatakan la tatrutuni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Isa bin Maryam fa inni ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan janganlah kalian utrutuni. Maksudnya adalah berlebih-lebihan di dalam menyanjung dan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama atratin nasara, sebagaimana mereka orang-orang Nasara menyanjung secara berlebih-lebihan Isa ibn Maryam. Sampai memberikan kepada Isa alaihi salatu wassalam hak sebagaimana Allah azza wa jalla rabbul alamin. Fa inni ana 'abdun, sesungguhnya saya adalah hamba biasa. 'Abdun memberikan kelaziman konsekuensi bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam sebagai seorang hamba sebagaimana keumuman para hamba-hamba Allah azza wa jalla yang lainnya. Dan yang melebihkan Rasul di atas seluruh para hamba-hamba Allah azza wa jalla yang lain adalah tingkatan risalah. Fa in ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluh. Pembahasan yang tadi kita sebutkan tidak hanya berisikan bantahan kepada siapa saja yang mengkultuskan Rasul sampai memberikan kepada Rasul salah satu dari hak ilahiyah Allah Azza wa Jalla. Namun di dalamnya sebagai qiyas aulawi yang menunjukkan bahwasanya Rasul saja Allah Azza wa Jalla perintahkan dalam ayatnya, قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ نَعَمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. Memberikan makna orang selain Rasul lebih utama untuk tidak memiliki sesuatu yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam untuk mengikrarkannya. Sehingga mendatangi seorang kiai, ya kan, mendatangi seorang ustaz, ataukah mendatangi, kata mereka, seorang wali, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah meminta agar supaya mendapatkan kelapangan rizki. Meminta agar supaya memiliki seorang anak bagi mereka yang tidak mendapatkan atau belum mendapatkan karunia anak tersebut. Atau menginginkan kesembuhan untuk kakeknya, atau neneknya, atau ibunya, atau ayahnya. Ini juga termasuk dalam perkara yang bisa menyebabkan pelakunya terjatuh ke dalam perkara kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyirikan-kesyirikan yang seperti ini, ma'asyaral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, di tengah-tengah masyarakat kita pada era globalisasi saat ini demikian banyak. Demikian mewabah. Sehingga tugas kita sebagai para thullabul ilm yang nantinya diharapkan nantinya bisa mengemban amanah dakwah di jalan Allah Azza wa Jalla untuk menanamkan nilai-nilai tauhid, menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya arti dari tauhid, dan menjelaskan secara detail macam dari macam-macam kesyirikan yang bisa membatalkan nilai tauhid seorang muslim di sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Terangkan bahwasanya hal ini adalah termasuk dari kesyirikan. Terangkan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, inna allaha la yarda ayyushraka, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak rida bila mana Allah Azza wa Jalla disyarikatkan oleh makhluknya. La malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Baik orang yang dia datangi tersebut adalah sosok malaikat yang mulia, tidak pula jasad seorang nabi yang telah diutus oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Kita melihat betapa banyak kuburan-kuburan para nabi-nabi Allah Azza wa Jalla di seluruh belahan dunia. Diziarahi, didatangi. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah mereka ingin beriktikaf. Mereka ingin bertaqarrub di sisi kuburan seorang nabi tersebut. dan mereka memintakan kepada sang Nabi hajat-hajat yang mereka inginkan saat itu. Tidak usah jauh-jauh melihat kuburan seorang Nabi, kuburan para wali-wali saja. Ini pada waktu-waktu tertentu diadakan ritual khusus. Ya kan, di negara kita ini ada yang dikenal dengan Wali Songo. Wali Songo. Kuburan-kuburannya laksana berhala. Diziarahi, didatangi, diminta kepada orang-orang yang memintanya. Persis sebagaimana mereka para ubad al-awthan. Para penyembah-penyembah berhala, para penyembah-penyembah asnam. Mereka mendatangi berhala-berhala mereka dan mengutarakan keinginan-keinginan yang ada di dalam hati-hati mereka masing-masing. Banyak. Bahkan tidak usah jauh-jauh melihat mungkin sebagian dari rumah kerabat kita saja masih percaya yang demikian. Kalau di Jawa lihat tulisan dengan aksara huruf hijaiyah yang dibentuk kotak-kotak, cim-cim-cim, mim-mim-mim, hamzah-hamzah-hamzah, dan yang semisalnya dikasih garis-garis dipajang di atas kusen pintu. Pernah lihat apa tidak? Hah? Pernah lihat? Di Samarinda sini banyak? Apa tidak? Hah? Banyak. Itu saksinya. Banyak. Ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah. Coba antum tanya, untuk apa aksara yang tidak jelas ini dipajang? Pasti tujuannya saya ingin agar supaya rumah saya tidak kemalingan. Katanya kalau semisal ini dipasang di atas pintu, maling itu ketika masuk gak bisa nemui pintunya. Gak bisa keluar. Itu kalau sudah masuk. Kalau di luar tidak tahu itu pintunya di mana. Ya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Para bayi yang ketika dilahirkan ditaruh lentera di depan rumahnya. Dengan adanya keyakinan-keyakinan, ah bahaya, nanti ada kuyang. Ada kuyang. Tahu kuyang atau itu? Nah, apa itu kuyang? Kepala yang bisa terbang. Katanya santri kita ini ada yang pernah lihat kuyang itu. Ya, ada kuyang. Takut ya. Dan berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan. Demikian banyak. Belum lagi yang khurafatnya. Mulai dari melihat sesuatu kemudian dikaitkan dengan adanya mara bahaya yang mengancamnya. Ini ada burung ini, hati-hati. Atau ada ular ini, bahaya. Bertanda ini dan ini. Belum lagi yang memperkirakan adanya hari-hari yang buruk, adanya hari-hari yang jelek. Jangan safar di hari ini, berbahaya. Jangan menikah di hari ini. Kalau misal menikah di hari ini, maka akan sebagai bertanda demikian dan demikian. Bahkan sebagian masyarakat tidak mau mempertemukan antara mempelai seorang pria dan wanita disebabkan karena hari kelahiran masing-masingnya tidak pas. Harus dibatalkan. Hayya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Bila mana pada zaman Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala belum memotivasi para duat pada zamannya untuk kemudian penting bersemangat di dalam mendakwahkan tauhid, sehingga beliau membuat satu ceramah yang berjudul At-Tauhidu Awwalan Ya Du'atal Muslimin. Tauhid terlebih dahulu ya wahai para duat-duat kaum muslimin, untuk kemudian kalian tanamkan di lingkungan masyarakat-masyarakat yang masih awamnya. Karena apalah artinya ibadah sholat yang mereka lakukan bila mana ternyata tidak didasari dengan tauhid yang benar. Apalah artinya sholat puasa dan zakat yang mereka lakukan bila mana ternyata amalan-amalan tersebut dibangun di atas kesyirikan. Tidak ada artinya. tidak ada nilainya. Karena itulah para nabi, Nabi Allah Azza wa Jalla mendakwahkan kepada umatnya perkara at-tauhid, at-tauhid. Fenomena yang seperti ini, ma'asyarat tullab rahimani wa rahmakumullah, sangat-sangat memotivasi kita untuk kemudian mempelajari lebih giat tentang tauhid. Memotivasi para tulab al-ilm agar giat pula menghafal adillah dalil-dalil seputar tauhid. Hafal itu. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang tauhid. Hafal hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahayanya tatayyur. At-tamaim. Bahayanya seorang mendatangi kuburan orang-orang soleh. Hafal. Dan bab tawakal, roja, khauf, doa, seluruh dari bab-bab tauhid ini perlu bagi para thullabul ilm, yang diharapkan nantinya mereka sebagai para pengampu ad-da'wah di tengah masyarakat umumnya untuk menyampaikan dalil-dalil ini di tengah-tengah mereka. Ini penting. Ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kalau semisal sekedar keutamaan sholat, banyak mereka mengerti. Keutamaan puasa juga banyak. Sekedar perintah untuk kemudian mengingat akhirat, bahayanya dunia. Itu adalah perkara yang memang tabiat seorang muslim paham. Memang harus seperti itu sifat seorang muslim. Menjadi seorang yang taat, menjalankan sholat, tidak minum khamar, dan yang semisalnya. Tapi yang lebih penting daripada itu, yang di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin untuk sekarang ini terjadi yang namanya iltibas. Iltibas itu artinya pengkaburan antara yang benar dan yang salah. Yaitu permasalahan at-tauhid. Tauhid di tengah-tengah masyarakat sekarang ini identik dengan ciri dari salah satu kelompok tertentu. Kalau yang bahas masalah tauhid-tauhid itu ajaran Wahabi. Wahabi katanya. Yang mengatakan ini syirik. Ini syirik. Yang demikian ini syirik. Dan yang semisalnya itu Wahabi. Yang betul tidak demikian. Ini di tengah masyarakat kita seperti ini fenomenanya. Sehingga penting bagi kita seorang muslim untuk kemudian giat di dalam membahas, mengkaji, dan menghafal dalil-dalil seputar at-tauhid dan at-tauhid. Syukur-syukur dicatat di satu kertas atau buku, kemudian ditulis dalil-dalilnya. Lengkap dengan perkataan mereka para imah seputar tauhid, asyirik. Kemudian dihafal. Dihafal. Sebagian salaf menyebutkan, man hafidhal haditha qawiyat hujjatuhu. Barang siapa yang menghafal hadis, maka dia akan kuat hujahnya. Dia akan bisa membantah ahlil batil di atas dalil-dalil yang hak, yang benar. Sehingga Rasulullah SAW diperintah oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengatakan kepada mereka, inni la aqdiru an adfa'a ankum darran. Saya tidak mampu untuk menolak dari kalian madarat. Semisal seorang dalam keadaan fakir, semisal seorang dalam keadaan sakit, semisal seorang dalam keadaan terkena bencana, dalam keadaan paceklik, ataukah yang semisalnya. Tertimpa sekian dari kemadharatan. Rasul alaihi salatu wasallam tidak mampu untuk mengangkat kemadharatan tersebut dari umat manusia. Wala ajlibu lakum naf'an. Demikian pula saya tidak mampu untuk mendatangkan kepada kalian manfaat. Karena Rasul adalah sebagai manusia biasa. Tidak pula bisa untuk kemudian memberikan ampunan kepada makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Sebagian berjanji, kalau istilah kita, itu didengungkan dalam keadaan mengandung nilai kesyirikan yang sifatnya syirik akbar. Dalam keadaan yang mendendangkannya tidak sadar itu kesyirikan. Sambil goyang kepala kanan kiri dan asyik khusyuk menabuh rebana yang ada di tangannya. Yang dengarkan sambil mangkut-mangkut. Dalam keadaan sebagian dari lirik berjanji yang mereka lafazkan, mereka katakan, ya Habibal Mustafa, balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Pernah dengar berjanji yang seperti ini? Biasa kalau mendekati buka puasa banyak itu diputar di masjid-masjid, di radio-radio dan yang semisalnya. Artinya, ya Habib al-Mustafa, wahai Habib yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Ini aja sudah salah. Menggelari Rasul alaihi salatu wasalam sebagai Habibullah adalah termasuk dari kesalahan yang pada hakikatnya menodai kemuliaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi-Nya Muhammad alaihi salatu wasalam. Rasul alaihi salatu wasalam adalah bukan sekedar Habibullah, tapi Rasul alaihi salatu wasalam adalah sebagai Khalilullah, kekasih yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan hullah jauh di atas dari tingkatan mahabbah. Terlebih lagi Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan di dalam hadisnya bahwasanya Allah Azza wa Jalla hanya mengambil dua orang hullah dari kalangan seluruh para nabi dan para rasulnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila walau kuntum muttakhidan min ummati khalila latakhadtu Aba Bakrin khalila. Sehingga Rasul tingkatannya sebagai seorang khalil, bukan sebagai seorang habib. Balligh maqasidana, sampaikanlah maksud-maksud kami. Sehingga mereka benar-benar bertawassul kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka ingin agar supaya menjadikan Rasul alaihi salatu wassalam sebagai wasait perantara antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Ini syirik akbar. Apa bedanya mereka dengan yang dilakukan oleh ahli syirik pada zaman jahiliyah? Yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ. Termasuk dari kebiasaan mereka ahli jahiliyah adalah mencari wasilah untuk kemudian mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla, yang mereka pilih mana di antara wasilah-wasilah tersebut orang yang paling dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari kalangan para nabi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Termasuk dari kebiasaan ahli kitab tatkala melihat adanya jasa seorang nabi, maka ketika mereka dalam keadaan paceklik, ketika mereka dalam keadaan terkena musim kemarau, maka mereka mengeluarkan jasad nabi tersebut dan bertawassul dengan menggunakan jasad tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Bahkan kuburan-kuburan para nabi mereka jadikan sebagai masjid-masjid yang mereka beribadah di dalamnya kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka jadikan kuburan para nabi-nabi itu sebagai masjid. Ini kebiasaan ahli jahiliyah dari kalangan ahli kitab. Sangat berbeda jauh dengan keadaan orang-orang musyrikin yang fanatis. Demikian pula ekstrim di dalam mengutuskan seorang yang saleh. Mereka menjadikan orang-orang saleh tersebut di masjid-masjid mereka. Tujuannya adalah agar supaya mereka bisa menyembah orang-orang saleh tersebut. Mereka bisa berdoa di sisi kuburan orang saleh tersebut dengan menyebutkan namanya. yang mereka tuju dari sholatnya, yang mereka tuju dari doanya dan ibadahnya adalah mereka berikan kepada orang-orang soleh yang telah meninggal tersebut. Kalau al-Yahud, an-Nasara, mereka menjadikan kuburan-kuburan orang-orang soleh sebagai masjid. Mereka menganggap menjalankan sholat ibadah di sisi kuburan tersebut akan bernilai lebih di sisi Allah Azza wa Jal. Doanya akan lebih mustajab. Berbeda jauh dengan ahli syirik yang ada pada zaman sekarang ini. Mereka berdoa langsung kepada penghuni kuburan tersebut. Bila mana orang-orang Yahudi dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Azza wa Jal. Maka orang-orang kuburiyun pada zaman kita saat ini lebih layak kita katakan bahwa mereka adalah sejelek dan sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Karena beribadah kepada orang-orang yang telah meninggal dunia dari kalangan para wali, dari kalangan para nabi, dan dari kalangan para rasul, Rasul Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Ini ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Sehingga mereka menyatakan baligh maqasidana. Ditambah lagi lirik syair yang setelahnya, waghfir lana ma madha, dan ampunilah untuk kami dosa-dosa yang telah kami lakukan. Ini sudah keblinger. Mereka bertobat meminta ampun tidak kepada Allah Azza wa Jal. Mereka bertobat dan mengharapkan ampunan, bukan langsung meminta kepada Allah Azza wa Jalla Zat yang Maha Ghafur. Zat yang Maha Ghafur. Namun mereka minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lirik-lirik syair yang syarat dengan kesyirikan. Yang banyak dari mereka kaum muslimin tidak faham tentang liriknya. Dan mereka terseret dengan nada-nadanya menganggap sebagai satu solawat yang akan bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam solawat nariyah yang masyhur. Ucapan mereka, tawassalna bi bismillah, kami bertawassul dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Ini benar. Memang seperti itu seharusnya seorang muslim. Ia bertawassul dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Asma'ul husna fad'uh biha. Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah kalian dengan menggunakan nama-nama yang husna tersebut. Nah. Kemudian yang berikutnya, wa bihadi Rasulillah, kita juga bertawassul dengan orang yang memberikan petunjuk kepada kami, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kesyirikan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh salah seorang yang mengatakan masyaallahu Masya Allah wa syi'ta, ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu, maka Nabi alaihi salatu wasallam marah dan mengatakan, aja'altani lillahi niddan, qul masya Allah wahdah, apakah engkau telah menjadikan aku ini sebagai sekutu tandingan dari selain Allah azza wa jal, katakanlah ini semua adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kehendak Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak boleh seorang bertawassul kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul saja Allah menyatakan dalam ayatnya, qul la amliku lakum darran wala rasyada. Dalam ayat yang lainnya, qul la amliku li nafsi darran wala naf'a. Tidak bisa memberikan mudharat, tidak pula memberikan manfaat. Menunjukkan bila mana Rasul mengingkarinya, tidak memilikinya dan mengingkari, belum memiliki andil untuk bisa mewujudkannya. Maka wajib bagi setiap mukmin yang benar-benar mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memintanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ini pembahasan tawassul demikian mewabah di tengah masyarakat. melihat Pak Haji yang pertama kali membeli jualannya saja dianggap sebagai satu pertanda baik. Bertawasul dengannya. Dimurahi. Kalau bisa digratisi. Ketika dibayar uangnya itu, maaf-maaf saja, ditepuk-tepukkan itu kejualannya itu. Laris. Dan yang misalnya penglaris Pak Haji. Penglaris. Ini udah biasa. Ketika melihat seorang yang alim dicium. Dicium. Kalau mencium tangan seorang yang alim dengan tujuan agar kemudian dia bertabaruk. Dengan tujuan agar supaya nantinya dia demikian dan demikian. Ini kesyirikan. Ini kesyirikan. Tidak dibenarkan yang demikian. Ini termasuk dari praktek kesyirikan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Sehingga wajib bagi setiap doa ila Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian memiliki himmah, semangat di dalam membahas tentang seputar tauhid. Sebagaimana mereka para ulama tidak bosan-bosannya mereka mensarah kitab-kitab tauhid. Qawaidul Arba, syarahnya banyak. Usulul Salasah, syarahnya juga banyak. Kasbus Syubhat juga banyak. Kitabut Tauhid, demikian banyak. Syarah yang dijelaskan oleh mereka para al-ulama. Tidak kemudian mengatakan, cukuplah Syekh Sifulan sudah mensyarah. Tidak perlu kita mensyarahnya. Cukuplah Syekh Sifulan yang berceramah. Kita tidak perlu lagi berceramah dengan pembahasan yang seperti ini. Tidak. Bahkan ahli-ahlinya mereka terus menyerukan seputar at-tauhid. Dan inilah yang disilakan di tengah-tengah mereka para ulama, tasfiyah dan tarbiyah. Ya kan, ada istilah tasfiyah dan tarbiyah. Kalau tasfiyah artinya memurnikan, maksudnya memurnikan di sini adalah memurnikan diri seseorang agar bersih dari noda-noda kesyirikan. Sehingga dia bersih dirinya dari syirik. Yang sebagai bertanda bagusnya tauhidnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Tarbiyah pendidikan maksudnya dalam mendidik seorang muslim agar supaya bisa memeriksa semua amalan-amalan ibadahnya agar sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga bersih dari kebid'ahan. Kalau tasfiyah membersihkan seorang muslim dari noda-noda kesyirikan, kalau tarbiyah membersihkan amalan-amalan ibadah seorang muslim dari noda-noda kebid'ahan. Ini dua perkara yang terus sering-sering digalangkan dalam seseorang berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Qul inni la yanqidhani min azabillahi ahadun in asaituh. Katakanlah sesungguhnya tidak ada seorang pun yang menyelamatkan saya dari azab Allah Azza wa Jalla bila saya bermaksiat kepadanya. Walan ajira min dunihi mulmalja'an. Tidaklah saya menjumpai ada selain Allah Azza wa Jalla tempat untuk saya berlindung. Afiru ilaihi min azabih. Yang saya bisa lari mendatanginya dari azabnya. Karena yang bisa mewujudkannya hanya Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Walakin amliku an ablughakum 'anillahi ma amarani bitablighihi lakum. Akan tapi yang saya mampu adalah menyampaikan kepada kalian dari Allah Azza wa Jalla, yaitu apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada saya untuk menyampaikannya kepada kalian. Berupa syariat-syariat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi-Nya Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya ya Rasul, engkau adalah seorang yang memberikan petunjuk kepada manusia dari jalan-jalan yang lurus. Maksud memberikan petunjuk di sini adalah memberikan petunjuk kepada manusia tentang syariat-syariat yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Atau dengan pengertian mereka para ulama, al-hadi di sini adalah al-hidayah atau al-hadi ila al-irsyad. lal hadi ila taufiqi wal ilham, bukan memberikan petunjuk seseorang bisa keluar dari kesyirikan, dari kekufuran menuju ke cahaya Islam, karena itu adalah merupakan hak Allah azza wa jalla rabbul alamin. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sehingga hidayah yang dinafikan dalam ayat ini adalah hidayah at-taufiq, dan hidayah yang ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam ayat yang tadi kita bacakan, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, maknanya adalah hidayah al-irsyad. Wa risalatahu allati arsalani biha ilaikum, dan menyampaikan kepada kalian risalahnya yang Allah azza wa jalla mengutus saya kepada kalian. Wa man ya'shillahu wa rasulah, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan rasulnya, wa yu'rid an dinillah, dia berpaling dari agama Allah azza wa jalla, fa inna jazaahu naru jahannam la yakhruju minha abadan, maka balasannya adalah neraka jahannam, dia kekal di dalamnya dan tidak keluar darinya untuk selama-lamanya. Nah, di sini ada pertanyaan, afan ustaz, apakah boleh seorang meminta didoakan kebaikan bagi yang meminta? Jawabannya boleh. Tapi jangan bersandar dengan doa orang tersebut. Dalilnya suatu ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyampaikan niatannya ingin umrah atau haji, singkatnya umrah. Kemudian Rasul alaihi wasallam mengatakan kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, la tansani fi du'aika ya akhi, jangan kamu lupakan saya pada doamu wahai saudaraku. Rasul meminta agar Umar mendoakan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi jangan bersandar kepada doanya orang yang soleh tersebut. Tapi yang disyariatkan adalah berdoanya seseorang langsung kepada Allah azza wa jalla. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an. Apakah doa itu dapat mengubah catatan takdir? Jawabannya iya. Doa bisa mengubah takdir. Ada disebutkan di dalam salah satu hadis. Tentang pembahasan tersebut. Akan tapi yang dimaksud dalam pembahasan doa bisa mengubah takdir, seperti yang disebutkan dalam mereka para ulama, doa itu adalah termasuk dari sebab. Doa itu termasuk dari sebab. Dan namanya seseorang itu mendapatkan satu takdir berdasarkan sebab. Seperti contoh dia sembuh. Sebabnya adalah diantaranya meminum obat. Dia sembuh. Atau seorang dia kelaparan, akhirnya bisa kenyang, sebabnya adalah dengan makan, dengan bekerja, kemudian hasilnya digunakan untuk makan dan yang semisalnya. Demikian pula dalam perkara doa, sehingga doa dikiaskan sebagai takdir pula. Doa dikiaskan sebagai takdir, sehingga keduanya sama-sama sebagai takdir dari sisi Allah Azza wa Jalla. Sama dengan hadis yang sahih, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil, apa itu? Rahimahu. Barang siapa yang dia suka bila mana dibentangkan rizkinya oleh Allah Azza wa Jalla dan mendapatkan umur yang panjang, ditangguhkan umurnya oleh Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah dia menyambung hubungan kerabatnya. Bukankah umur seseorang sudah tercatat di dalam lauhul mahfud? Bahkan ketika sebelum bayi itu dilahirkan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah perintahkan malaikat untuk mencatat rizkinya dan umurnya. Matinya kapan dan sampai berapa tahun dia tinggal di alam dunia. Namun ternyata dengan seseorang menyambung hubungan silaturahmi, dia bisa mendapatkan kelapangan rizki dan mendapatkan umur yang panjang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwasanya silaturahim termasuk dari sebab yang dengannya apabila seorang menjalankannya akan mendapatkan sebab sebagai takdir yang telah Allah Azza wa Jalla takdirkan untuknya. Sama halnya sebagai samanya seorang dia bekerja, yang dengan bekerja akhirnya dia bisa memberikan nafkah kepada keluarganya. Dengan seseorang menyantap makanan, yang dengan menyantap makanan dia bisa kenyang. Dengan meminum satu minuman sehingga dia tidak haus. Itu seluruhnya adalah sebab yang dengannya akan memunculkan takdir Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Demikian pula di dalam bab doa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.